Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi akramana bidinihi wa hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam acara yang sangat sederhana dan memberi berkah ini, kami sangat bersyukur atas kebersamaan kita. Allah telah memberikan kesehatan dan kebaikan bagi hamba-hambanya yang mau mensyukuri dan berterima kasih kepadanya. Pada kali ini kita akan membahas surah Al-Ma'idah ayat 115 bersama bedah tafsir Sya'rawi di RRI yang kita cintai ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Pendengar yang berbahagia, ayat ini memang masih ada hubungan dengan ayat yang ke-114 dibahas pada kisah tentang Isa bersama dengan Hawariyun, para murid-muridnya yang setia. Maka di antara poin yang dimunculkan Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan Hawariyun untuk diturunkan kepada mereka hidangan dari langit, agar menjadi petanda dan penguat bagi keimanan mereka kekuasaan Allah yang memberi rezeki. Maka pada ayat 114 yang lalu, Nabi Isa pun berdoa, dan setelah panjang lebar kita bahas bagaimana doa Nabi Isa ini lantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada ayat 115 ini Allah mengijabah. Qala Allah, Allah mengatakan, inni munazziluha 'alaikum. Kami atau aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Jadi setiap doa itu dikabulkan, iya. Lantas ada yang cepat, ada yang lama. Nah, kenapa dalam doa Nabi Isa ini lantas Allah langsung mengabulkannya? Alasannya pertama, bahwa yang berdoa itu Nabi. Nabi kalau sudah berdoa, insya Allah langsung makbul. Doanya kepada mayat, tentunya mayat itu diampuni Allah, karena mendoakannya adalah Nabi. Yang kedua, kondisi saat doa ini diungkapkan adalah kondisi untuk menandakan sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan sebuah keagungan Allah yang maha kuasa. Nah, apalagi maksud doa ini adalah untuk memperkokoh konsistensi keimanan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam. Maka wajar kalau Allah langsung mengabulkannya. Fama yakfur ba'du minkum, maka Allah mengancam, setelah ini diturunkan ada yang kafir, maka akan aku azab dia dengan azab yang tidak ada azab setelahnya. Artinya azab yang sangat pedih, azab yang sangat-sangat pedih, tak ada yang seperti itu diterima oleh salah satu makhluk pun di alam ini. Nah, pendengar yang berbahagia, jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu ada, maha hidup, mendengar dan mengijabah doa-doa hambanya. Tetapi kita harus paham, ada yang langsung karena memang butuh, kebutuhannya seperti itu. Ada yang bertahap karena memang kebutuhannya seperti itu. Yakinlah Anda, dan saya juga yakin bahwasanya setiap doa, keinginan kita dikabulkan oleh Allah, diijabah, walaupun dalam rentang waktu yang kita tidak pernah bisa mendikte dan mengetahuinya. Ustaz Fajrul, ya, ada di studio bersama kita. Silakan Ustaz, mungkin ada yang bisa kita diskusikan atau tambahkan dalam proses pengkabulan doa ini. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hanafi. Ada hal yang perlu kita ketahui dalam berdoa ini. Kalau dari riwayat hadis dari yang diriwayatkan oleh Baihaqi, itu versi doa itu ada 3 hal. Tapi syaratnya, jangan kita, kalau kita ingin dikabulkan doa kita itu, salah satunya jangan kita memutuskan silaturahim. Salah satunya itu. Karena apa? Dalam sebuah hadis, Allah mengatakan silaturahim itu mu'allakun fil ars. Masya Allah. Saya gantungkan di ars katanya. Kalau diputuskan. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Wa man wasalahu wasaltuhu. Barang siapa memutuskan, maka berarti dia memutuskan hubungan denganku. Barang siapa yang menghubungkan silaturahim, berarti dia sudah menghubungkan dengan aku. Allah, sampai Allah, begitu derajatnya. Allah, setelah itu barulah dalam riwayat itu mengatakan, pertama, doa itu memang dikabulkan langsung ada. Kedua, doa itu bisa menjadi tabungannya di akhirat. Dan ketiga, bisa untuk melepas malapetaka ketika dia hidup di dunia. Nah, ini 3 inilah yang perlu kita yakini. Mungkin bisa jadi pada saat kita tidak terkabulkan doa apa yang kita minta itu, mungkin bisa jadi menyelamatkan kita ketika hidup di dunia. Jadi tidak pernah ada Allah tidak pernah mengabulkan, karena Allah sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Setiap yang meminta kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Tapi sejauh mana kita meyakini? Seperti pada pertemuan telah lalu, kita juga sudah membahas tentang keyakinan kita ini kepada Allah itu sampai di mana. Sehingga kebersamaan kita kepada Allah itu akan terus berlanjut. Karena keyakinan kita. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Saya melihat bahwa bukan doa kita kurang banyak. Iya. Bukan doa kita kurang lantang dan keras. Iya. Bukan pula Allah tidak berkuasa memenuhi doa kita. Bukan pula Allah itu kurang panjang tangannya membantu hamba-hambanya yang lemah. Tetapi boleh jadi karena kita terlalu bangga dengan dosa-dosa kita. Kita tidak mau mengikis kesalahan kita, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlumuran dosa ini. Untuk itu dalam Islam sebelum berdoa diminta untuk beristighfar. Iya. Itu adalah rasa rendah dan mohon maaf supaya kita tidak berbangga dengan dosa-dosa. Lihat nih, aku berdosa tapi aku dikabulkan Allah doa. Untuk itu orang yang berdosa, orang yang ini tidak dikabulkan doa, supaya apa? Jangan berbangga dengan kesalahan dan dosa-dosa. Inilah satu kunci. Bukan Allah tidak mau mengabulkan. Di sisi yang lain, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ri menafsirkan amma yujibul muttar idza da'a. Sekarang kita ini tidak ada yang akan mengabulkan doa orang yang muttar. Kita berdoa ini yang muttar atau tidak? Ya Allah, berikanlah saya mobil 2 karena 1 tidak cukup. Ini bukan motor namanya. Bukan terpaksa ya, maksudnya. Bukan terpaksa. Bukan darurat ya gitu. Nah, sudah ada sepeda motor dia, sampainya kemana-mana ya kan. Mau minta Mercedes pula misalnya. Nah, itu kan namanya bukan motor. Walaupun sama tidak, dengan meminta makanan juga, Ustaz. Udah ada makanan diminta lagi yang padahal sebatas leher saja kenikmatan itu. Sampai sekarang masih bisanya tidur di bawah rumah. Walaupun itu masih kontrakan, ya kan? Tidak kena hujan. Nah, itu kan tidak motor. Sekarang ini kalau motor, Allah akan mengkabulkannya, ijabahnya. Amma yujibul motor idza da'a. Jadi kalau berminta itu kondisinya motor dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh tadi meminta kepada Allah. Meminta mandiri. Luar biasa ini, saya lihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat cerdas dan dapat memahami seluk-beluk hati manusia. Saya teringat bila doa kita itu atau doa kaum muslimin menjadi khazanah baginya. bagi menjadi kredit poin baginya di Yaumil Qiyamah nanti. Ini suatu yang lebih baik bahkan daripada apa yang didapat di dunia. Betul. Surprise. Kenapa? Karena kita tidak sangka-sangka doa yang mana telah dikabulkan Allah. Nah, maka sebagaimana yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, maka di antara pengijabahan doa itu adalah penyambung silaturahmi dan dawamul istighfar. Iya. Ya, maka kita diajarkan bagaimana beristighfar dengan Sayyidul Istighfar. Ini bagus pada kaum muslimin untuk menghafal, melafalkannya. Iya. Karena Nabi mengatakan di antara pembersih yang sangat baik adalah Sayyidul Istighfar. Bila dibaca malam hari, wafat dia pada subuh itu, Allah ampunkan dosanya. Dibaca di pagi hari, wafat dia pada hari itu atau di sore harinya, Allah ampunkan dosa. Mungkin ada, ada orang yang belum paham Sayyidul Istighfar. Coba mungkin para pendengar tahu lebih jauh, Ustaz Anwar. Doanya, doanya Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi pemaknaannya itu sangat besar sekali. Coba Allah, engkaulah Tuhan kami. Iya, La ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu. Khalaqtana, kamu ciptakan kami. Kami adalah hambamu. Nahnu ibaduk. Wa nahnu ala ahdika wa'dika mastata'na. Kami sebagai hambamu, baik terhadap janji baik surgamu atau janji atau ancaman nerakamu, mastata'na. Sesanggup kami. Sesanggup kami. Sekuat tenaga kami untuk beramal soleh dan untuk meninggalkan maksiat. Nah, inilah kami, gitu maksudnya. Nabu'ula ka bi ni'matika 'alaina. Kami serahkan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami kembalikan kepadamu dan kami berlindung. Wa nabu'u bi dzunubina. Dan mengakui, dan atas, mengakui sekalian dosa-dosa kami dan kami serahkan juga kepadamu untuk menimbangnya. Faghfir lana, ampuni kami, sesungguhnya tidak ada yang mengampun dosa kecuali Engkau. Luar biasa ini maknanya. Ini didapat di mana ini Pak Ustadz? Mungkin kalau dicatat oleh para pendengar ini enggak tercatat juga. Kalau misalnya mau dibaca biar hafal, ini kan bagus ini. Yeah, nah, di manalah dapat ini? Dapat itu di hadis-hadis maksurat ada itu. Hadis hadis arba'in juga. Tidak mungkin di apa? Di Azkar An-Nawawiyah atau di ini di Majmu'us Syarif. Kalau di masyarakat itu Majmu'us Syarif, itu semacam Yasin. Ada. Yasin ada Majmu'us Syarifnya, itu ada doa itu. Ada doa. Bila dibaca luar biasa ini. Jadi di antara penguat-penguat dari pengkabulan doa itu sendiri. Dan satu lagi kita melihat bahwa kondisi orang yang berdoa itu juga kondisinya sangat darurat, emergensi habis, atau santai-santai dan sederhana. Pasrah betul dia kepada Allah. Seperti Nabi berdoa ketika dia berada di malam-malam menunggu perang Badar siangnya. Itu kan doa yang pasti gitu, artinya doa muttar, yang betul-betul tak ada pilihan lain kecuali sampai menang. Bayadu ibtihi kelihatan sampai ketiak Rasulullah itu kerangking tingginya dia mengangkat tangannya terlihat, dan terlihat keputihnya ketiak Rasulullah SAW. Lantas Abu Bakar langking-sangking melihat sungguh-sungguhnya doa itu, ya Rasulullah qad ujibat. Ya Rasulullah telah dikabulkan, yakin katanya. Jadi luar biasa ini Ustaz Safian. Masyaallah. Di sini Ustaz, kebanyakan kita Ustaz karena tidak yakinnya itu tadi dengan permasalahan doa Allah kabulkan atau tidak. Saya di sini bukan memprioritaskan doa itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya. Yang jelas bagaimana kita sebelum bermunajat tadi silaturahmi kita memperbaiki, kemudian kita memperbanyak membaca istighfar, si Sayyidul Istighfar dan sebagainya. Prioritasnya di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rezeki. Di sini Allah menyatakan faman yakfur ba'du minkum fa inni u'iduhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Jadi permasalahan, Allah bukan tak memberi permintaan kita. Setiap hari Allah berikan permintaan. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala permohonan kita. Bangun tidur, kemudian kita tidur kembali. Bahkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya, banyak kita melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan satu tanggung jawab, kemudian kita itu mendewakan tanggung jawab itu, kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita, ya Allah, kalau aku ini diberikan tanggung jawab punya istri, aku akan lebih bersyukur kepadamu ya Allah. Diberikan istri kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Dan sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur ba'du minkum." Sudah kuberikan tapi dia kamu kufur di antara kamu, Allah fa inni, langsung Allah nyatakan, aku pasti akan memberikan siksaan yang tidak pernah diberikan kepada yang lain. Ini satu tambahan. Iya, ya, memang sangat apa sekali masalah ini. Artinya, kalau kita meminta seperti permintaan oleh Hawariyun itu, kalau dikabulkan Allah, kita harus betul-betul menuruti perintahnya, kan begitu. Tapi kalau tidak, kita harus hati-hati. Maka dalam berdoa pun, jangan sifatnya kita itu memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya apa? Ketika kita memaksa gitu, Allah turunkan pamayakfur, kata Allah tadi, barang siapa yang kufur terhadap yang sudah aku berikan, hati-hati akan aku berikan siksaan itu yang mana orang lain tidak pernah menerima siksaan itu. Dari sisi itulah yang perlu kita perhatikan. Betul. Bukan sekedar untuk berdoa kita banyak sebenarnya sudah kita diberikan Allah kepada kita, kan gitu, sebelum kita meminta. Alhamdulillah, iya. Luar biasa ini diskusi ini bagi pendengar yang berbahagia. Ya, kami berharap dapat mengambil beberapa poin penting di dalam keilmuan yang mungkin didapat atau penyejuk hati. Insyaallah kita akan dapat bertemu pada masa-masa yang akan datang. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih Ana Hanafi, Ustaz Zainal, Ustaz Safiar, dan Ustaz Fajrul Haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qalqalahnya itu. Haq. Masyaallah. Matin sih.